أيها الإخوة، عزني الله إياكم جميعا. Kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar, untuk menuntut ilmu, at-tafaqquh fid din, in kunna nuridu sa'adata ad-dunya wal akhirah, jika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu hikmah yang agung, satu hikmah yang besar, yaitu untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai aturan hidup, sebagai pedoman hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabi dan rasul yang terakhir dengan syariat Islam, dengan syariat yang paling sempurna, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah, penyembahan kita kepada Allah. Kita diwajibkan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna tuntutan dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan dengan lisan kita. Sesuai dengan apa yang ada dalam kalbu kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar, yang hak selain Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa syariat. Dengan syariat itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk bisa melaksanakan kewajiban ini kecuali dengan mempelajari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan talabul ilm, dengan tafaqquh fid din. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Mempelajari syariat ini, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya tentang akidah, di antaranya adalah tauhid, 6 rukun iman, mempelajari hukum-hukum syariat yang sifat amaliyah, thaharah, salat, thaharah bersuci, salat, puasa dan zakat dan yang lainnya, 5 rukun Islam. Sehingga dengan dasar ilmu tersebut kita beriman kepada Allah dan beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, kemudian Allah memberinya taufik, menolongnya beramal dengan ilmu yang diketahuinya, maka dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaq alaih, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kefaqihan, yakni pemahaman tentang agama ini. Al-fiqh yang dimaksud di sini adalah al-fahm, pemahaman. Fiqh, fiqh faham dalam syariat, dalam istilah syariat meliputi fiqhul aqidah wa fiqh al-ahkam al-amaliyah, memahami perkara-perkara aqidah dan perkara-perkara hukum-hukum yang sifatnya amalan seperti thaharah, salat dan yang lainnya. Adapun fiqhi pada istilah pembagian bidang studi keilmuan ya, dalam syariat ini kemudian dikenal fiqh itu adalah hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan selain perkara akidah. Perkara akidah, perkara fiqh, fiqh itu seperti thaharah dan yang lain. Nah, tetapi istilah fiqh dalam syariat seperti yang datang pada hadis ini tadi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah jadikan dia orang yang memiliki fiqh, faqihkan dia dalam agama ini, yakni memahami masalah-masalah akidah yang kembalinya kepada 6 rukun iman dan memahami masalah-masalah hukum-hukum amaliyah yang kembalinya kepada 5 rukun Islam, ya, sholat yang diantara syaratnya adalah bersuci, thaharah dan puasa, zakat, haji dan yang lain. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa at-tafaqquh fid-din adalah merupakan kunci kebaikan. Ya. Jika kita melihat seseorang memiliki fiqh, memiliki faham, faham tentang akidah, faham tentang hukum syariat, masalah fikih, masalah amalan, maka kita pun mengetahui ada kebaikan padanya. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, Allah beri dia fiqh. Beri dia fiqh. Ini memotivasi kita untuk bersemangat dan rajin menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan itu adalah majelis dzikr. Majelis ilmu termasuk majelis dzikr, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang padanya Allah Subhanahu wa taala dipuji, disanjung, namanya disebut, sifatnya disebut, keagungannya, syariatnya diajarkan. Dan perintah untuk menjalankan syariatnya oleh karena itu keutamaannya besar, sehingga dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid. Yatluna fi kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Yadhkuruna Allah. Mereka berzikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala di majlis itu. Illa nazalat alaihimur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ya. Dan kita merasakan itu, merasakan ketenangan ketika duduk bermajelis ilmu. Oleh karena itu sampai kata Al-Hasan Al-Basri, "Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fih lajadaluna 'alaihi bis-suyuf." Seandainya para penguasa itu dan anak-anak penguasa itu mengetahui apa yang kita rasakan di majelis ilmu, ketenangan, ketenangan hati, kelapangan dada, sungguh mereka akan memerangi kita untuk merebutnya dari kita, meskipun dengan pedang-pedang mereka. Luar biasa. Wa ghashathumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mengitari mereka. Dalam hadis lain disebutkan bahwa innal malaika latad'u ajnihatahum ridan li talibil ilm. Para malaikat meletakkan sayapnya ridho, sebagai bentuk ridhonya, restunya kepada seorang penuntut ilmu, ilmu syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Dan yang dimaksud pada hadis-hadis ini dan yang semisalnya ini adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu yang lainnya. Meskipun itu ada manfaatnya di dunia. tapi tidak terkait dengan akhirat. Dan bukan ilmu itu yang dimaksud. Ilmu yang dimaksud pada hadis-hadis tersebut yang diwajibkan kita, fardu ain, adalah ilmu syar', belajar akidah, belajar fiqh. Belajar akidah jelas, fardu ain, belajar fiqh yang terkait dengan kita, yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya, thaharah, salat, puasa dan yang lain. Ya. Majelis ilmu yang memang di situ diajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam hal ini kita waspadai majelis-majelis yang dikemas dengan ilm, akan tetapi di sana ada syubhat yang ditanamkan, yang disisipkan perlahan tapi pasti. Majelis yang di sana ada bid'ah, maka kita dilarang untuk menghadirinya. Karena akan merusak akidah kita, akan merusak keimanan kita. Dan ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Begitu pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ijma'us salaf. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, dikufuri, dilecehkan, ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasul, syariat Allah, seperti semisal yang kita dapati pada majelis-majelis orang-orang liberal yang tanpa rasa takut, melecehkan apakah ayat, hadis, syariat, melecehkan malaikat dan yang semisal dengan itu. Dan ini kekufuran, wal'iyadu billah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, masuk dalamnya syariat, syariat Muhammad alaihissalam, kalian berolok-olok, jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari udur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini jelas. Hada khatir, bahaya. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalian jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan mereka. Mereka bertobat, rujuk, meninggalkan majelis yang seperti itu dan menjadikan majelis mereka majelis ilmu yang sebenarnya, yang sesungguhnya, majelis taqwa, majelis zikrullah, bukan majelis yang berisi kekufuran, pelecehan ayat, hadis, syariat, pelecehan sahabat, caci maki sahabat, hina terhadap sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat seperti majelis-majelis Syiah. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka taubat, rujuk, meninggalkan yang seperti itu. Sesungguhnya kalian, jika kalian melakukan itu, duduk bersama mereka, maka kalian semisal dengan mereka. Akan semisal dengan mereka. Dianggap bagian dari mereka. Sehukum dengan mereka. Ya. Duduk saja di majelis itu. Bergabung dengan mereka. Sudah dikatakan, innakum idza mithluhum. Sungguhnya kalian, jika demikian, kalian sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Ya, oleh karena itu pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala, semisal dengan ini Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin." Jika engkau melihat orang-orang yang larut, ya, membicarakan ayat-ayat kami dengan pembicaraan yang batil, menakwilkannya kesana kemari, memalingkan, menyelewengkan kesana kemari maknanya sesuai dengan hawa nafsunya. Begitu pula hadith-hadith Nabi SAW. Bahkan mereka ahlul bid'ah wal ahwa, para penganut bid'ah dan pengekor hawa nafsu, ya, yang dicontohkan tadi, apalagi yang namanya Syiah, min akthabin nas, masuk golongan manusia yang pendusta, yang paling pendusta. Ya, dan keadaan ahlul ahwa seperti itu sebagaimana persaksian seorang khariji yang tobat. Dulu ada seorang khariji, khawarij, penganut madhab khawarij, salah satu golongan sesat khawarij, yang meyakini kafirnya muslim yang melakukan dosa besar, yang mengkafirkan pemerintah muslim yang berdaulat jika melakukan suatu kesalahan. Dan meyakini kekal, pelakunya menjadi kekal di neraka. Ketika dia bertobat, dia menasihatkan kepada kaum muslimin, beri nasihat kepada kaum muslimin agar berhati-hati mengambil ilmu, jangan mengambil ilmu kepada sembarang orang. Jangan mengambil ilmu dari ahlul ahwa, dari khawarij dan semisalnya. Dia mengatakan, dia bersaksi, fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditsan, karena dulu kami, saya termasuk dari mereka khawarij itu, jika sudah berkumpul bermajelis, jika hawa nafsu kami menginginkan suatu bid'ah, ya, satu perkara bid'ah yang kami inginkan, maka kami jadikan itu sebagai hadis untuk jadikan sebagai pedoman. Ya. Dan itu biasa. Yang namanya al-bid'ah al-ahwa, hizbiyun. Oleh karena itu kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, al-hizbiyyatu mabniyah 'ala al-kadzib. Hizbiyah itu dibangun di atas kedustaan. Ahammu syai', kepentingan tercapai, hawa nafsu tersalurkan. Fa'arid anhum, kata Allah, wa idza ra'aita alladziina yakhudduuna fi ayatina fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Berpaling, tinggalkan majelisnya, tinggalkan, jangan mendengar dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka, ya, melakukan pembicaraan pada pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, dan apabila engkau dibuat lupa oleh syaitan, lalai lupa, tidak sadar, maka ketika sadar ingat, maka jangan engkau duduk bersama orang-orang zalim. Jangan duduk bersama orang-orang zalim. Nah, itu di antara yang mereka lakukan adalah membuat kedustaan, memalsukan hadis, riwayat. Tidak peduli mereka, yang penting hawa nafsu mereka, bid'ah mereka diterima. Ya, dan di antara ciri mereka adalah mereka akan mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, yang maknanya samar bagi keumuman orang dan hanya bisa dijangkau, difahami oleh ar-rasikhuna fil ilm, oleh orang-orang yang kokoh ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab," dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, al-Qur'an, wahai Muhammad. "Minhu ayatun muhkamat," di antara al-kitab, isi al-kitab al-Qur'an itu adalah ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya. Maknanya jelas. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar maknanya, kurang jelas maknanya. Ya. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, menyimpang. Menyimpang dari al-haq. Maka mereka akan mengikuti, menelusuri ayat-ayat yang mutasyabihat itu tadi. Itu yang dicari. Kemudian itu yang diterangkan, ditakwilkan, yakni ditahrif, dipalingkan, diselewengkan maknanya ke makna yang batil, yang mendukung syubhat mereka, mendukung bid'ah mereka, mendukung hawa nafsu mereka. Begitu pula nyari hadis yang seperti itu, hadis yang mutasyabihat seperti itu. Mereka misalkan mengambil hadis-hadis yang menyebutkan bahwa dosa itu termasuk kekufuran. Kemudian mereka mengatakan ini dalil bahwa pelaku dosa besar kafir. Nabi SAW mengatakan ini kufur, ini kufur, ini kufur. Padahal salaf ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, yang selalu mengembalikan perkara yang mutasyabihat ke muhkamat, mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat itu tadi ke induknya, yaitu yang muhkamat, yang jelas maknanya, dikembalikan ke sana, diselaraskan. Begitu pula hadith-hadith yang mutasyabihat dikembalikan ke hadith-hadith yang muhkamat, ya. Kemudian diarahkan makna yang sebenarnya, tafsir yang sebenarnya, takwil yang benar. Kufur yang disebutkan di situ, bahwa dosa-dosa besar itu, kefasikan itu disifati sebagai kekufuran-kekufuran, yang dimaksud adalah kufrun asghar. Ada kufrun asghar, sebagaimana halnya ada syirkun asghar, itu adalah kekufuran kecil, sebagaimana ada syirik kecil. Bukan Nabi mengatakan dia kafir murtad yang berarti akan kekal di neraka. Ya. Tetapi ya, yang namanya orang yang belajar menghadiri suatu majelis, belum punya dasar ilmu yang kokoh, yang matang, masih tahap belajar, kemudian duduk di majelis, ya, ya tidak faham. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali terus dia mengikuti majelis itu, mendengar dalil-dalilnya, terpengaruh, tertanam, menjadi akidah, akhirnya fanatik, ta'assub, rusaklah dia. Duduk di majelis orang-orang khawarij, teroris, ya, takfiriyun, ya, orang-orang radikal, akhirnya menjadi seperti mereka. Jadi sana sini mengkafirkan pemerintah, ya, mengajak berjihad. Jihad yang dimaksud adalah teror, pemberontakan pemerintah yang sah. Jihad yang dimaksud adalah membunuhi jiwa-jiwa yang terjaga darahnya, jiwanya dalam Islam. Dan itu adalah kezaliman, fasikan, membunuh sesama muslim. Disangkanya jihad, mengkafirkan orang beriman. Begitu pula dulu di majelis-majelis orang-orang Syiah, akan menjadi Syiah. Duduk di majelis orang liberal, akan menjadi orang-orang liberal. Na'udzubillah. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Bukhari, "Idza ra'aita alladhina yattabi'una al-mutashabihat jika engkau idza ra'aiti alladhina yattabi'una al-mutashabihat faulaika alladhina dzakarhumullah fi kitabih faulaika alladhina dzakarhumullah." Jika engkau melihat orang-orang yang di majelisnya, di pembicaraannya, perbincangannya, ya, itu menggunakan ayat-ayat mutasyabihat, maka ketahuilah mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Nah. Di sini ada sebuah athar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim. Ada seseorang yang datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan hadis, semangat sekali dia menyampaikan hadis, haddatsana la hadis, menyampaikan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas cuek. Nah, tidak menoleh, tidak memperhatikan, tidak menghargai. Maka dia mengatakan kepada Ibn Abbas, kenapa saya meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kamu tidak perhatikan sama sekali? Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kunna marra, adalah dulu kami, idza sami'na rajulan yuhadithu an hadithan an Rasulullah SAW, jika kami dengar seorang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, ibtadaratuhu absaruna, sungguh mata-mata kami langsung tertuju padanya, tidak memperhatikan yang lain, langsung tertuju kepadanya, fokus ke majelisnya untuk mendengarkan ilmu yang disampaikannya. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami segera memasang pendengaran kami untuk menyimak dengan baik. Itu dulu, kata Ibn Abbas. Itu dulu. Falamma rukiban nasu as-sha'ba wad-dalul, ketika orang-orang menempuh yang terpuji dan yang tercela, mengambil yang terpuji dan yang tercela, lam na'khud minan nas illa ma na'rifu, kami tidak mau lagi mengambil ilmu dari orang kecuali yang kami betul-betul ketahui, yang jelas sumbernya, riwayatnya. Ya, setelah muncul orang-orang yang berani membawakan riwayat-riwayat yang dusta, yang palsu, kami pun berhati-hati, waspada. Harus jelas sanadnya, riwayatnya. Tidak sembarangan kami ambil ilmunya. Oleh karena itu kata Muhammad bin Sirin, imam tokoh tabi'in, yang juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Apa maksudnya? Ilmu ini adalah agama. Apa maksudnya? Maksudnya agama itu dibangun di atas ilmu. Agama ini kan adalah akidah. Ya, fiqh. Akidah. I'tiqad, keyakinan kita, berakidah, beriman, beriman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Agama itu, syariat itu adalah akidah, iman, dan fiqh, hukum amalan. Sebagaimana sudah diterangkan tadi di awal. Bagaimana kita beriman dengan benar dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala? Beriman dengan benar, menauhidkan dengan benar tauhid Allah Subhanahu wa taala, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Yeah. Bagaimana kita beriman dengan benar mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, mengimani hari akhir, mengimani takdir, baik dan buruk. Itu semua harus dibangun di atas dasar ilmu. Pada setiap prinsip-prinsip ini tadi, rukun-rukun ini tadi, akidah-akidah ini tadi, telah ditemukan di sana inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, keluar dari siratul mustaqim. Ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad, Imam Sunnah dalam Usul Sunnah, Barang siapa tidak menerima salah satu dari prinsip itu, menyimpang darinya, menyelisihinya, satu saja, maka dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, berarti tergolong Ahlul Bid'ah wal Ahwa, golongan Al-Firaqud Dhollah, bergabung ke salah satu golongan sesat. Tergantung kesesatannya, tergantung bid'ah penyimpangannya di prinsip yang mana. Ya. Apakah pada prinsip iman sehingga tergolong murjiah, ataukah dia tergolong khawarij? Ya. Ataukah prinsip terkait dengan akidah iman tentang takdir sehingga tergolong qadariyah? Nah, itu. Jadi kita membangun prinsip kita, akidah kita, iman kita di atas ilm. Jadi kalau seseorang mengambil ilmunya dari salah satu tokoh mubtadi dari kalangan Ahlul Bid'ah al-Ahwa dan mengajarkan bid'ahnya, kesesatannya, kemudian mengikutinya, membangun agamanya di atas prinsip itu, maka dia pun termasuk golongannya. Inna hadzal ilm din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu telitilah, perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari mana kalian mengambil ilm, dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena ilmu itu akan menjadi agama. Akan menjadi agama. Agama, ya, tekad keyakinan dibangun di atas ilmu yang dipelajari. Oleh karena itu, ijma' kaum salaf, di kalangan sahabat, tabi'in tabi'in, ijma' mereka, sepakat mereka mentahdir, memberi peringatan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahdir terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, mufasalah, memisahkan diri, memutuskan diri dari mereka, menjauhi majelis-majelis mereka. Ya. Dan mengambil ilmu hanya dari ahlinya. Mengambil ilmu dari ahli al-aqaid as-sahihah. Mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Dengan itu, ya, kita berharap kita menjadi orang-orang yang mutafaqqih fid din, mendalami agama, memahami agama dengan benar, berakidah dengan akidah yang benar, beramal dengan amal yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Karena kita telah mengambil dan belajar ilmu dari ahlinya, dari ahlus sunnah wal jamaah, dari ulama rabbaniyun. Dan kita selalu membangun mauqif kita, sikap kita di atas dalil. Qawlan wa amalan, berbicara-bicara dengan ilm, beramal-beramal dengan ilm, bukan sekedar ikut-ikutan, taklid, bukan ta'assub, fanatik, ya, yang sifatnya membabi buta, kami akhiri dengan athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, An-nasu thalath, manusia itu kata Ali bin Abi Thalib ada tiga golongan. Untuk kita lihat apakah di golongan mana kita. Alimun Rabbani, yang pertama ini yang tertinggi, Alimun Rabbani, seorang alim yang mumpuni ilmunya. Mumpuni amalnya. Membimbing umat dengan bijak. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Muta'allimun ala sabilin najah. Seorang pelajar penuntut ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Belajar ilmu di majelis-majelis zikr, majelis-majelis yang selamat, bersih dari kesesatan, dari bid'ah, dari syubhat, yang mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sabilin najah, ia menambah keimanan, keluar dari majelis iman bertambah kokoh, hati semakin tenang, akidah semakin lurus, ya, semangat beribadah bertambah. Semakin berhati-hati dari fitnah, baik fitnah syubhat, fitnah syahwat, la sabilin najah. Dan yang ketiga, hamajun ru'a, atba'u kulli na'iq, yamiluna ma'a kulli rih, wala irkanuna ila ruknin syadid, yaitu orang-orang rendahan. Orang-orang rendah Orang-orang bodoh Orang-orang rendahan yang taunya cuma ikut-ikutan, membebek, tidak ngerti ilmu, tidak ngerti dalil, pengikut, pendukung setiap orang yang berteriak, setiap orang yang mengajak, mengikuti ajakan ini, mengikuti ajakan itu, tanpa punya pemahaman, tanpa punya dasar ilmu, punya dalil, bertiup bersama dengan angin yang bertiup di sekitarnya, penuh dengan kegoncangan, penuh dengan keraguan dan kebimbangan, tidak punya dasar, tidak punya dalil, tidak punya pedoman yang dia telusuri. Dan ini menjadi korban dai-dai sesat. Menjadi korban ahlul bid'ah wal ahwa. Menjadi korban hizbiyun yang ragamnya sangat banyak, masing-masing mengajak kepada hawa nafsunya, tidak berpijak kepada suatu pedoman yang kokoh. Tentunya kita berharap tidak termasuk dari yang ketiga. Kita berharap minimal termasuk yang kedua dan menanjak kepada yang ketiga, dan itu kemuliaan yang besar, dan itu adalah berat illa man rahimahullah. Namun minimal kita termasuk dari kalangan orang-orang yang memang selalu belajar, belajar, belajar di atas jalan keselamatan. Majelis yang bersih, ya, di atas shiratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum, waffaqan Allah iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberi taufik kita semua pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Wa jama'ana Allah jami'an fi jannati fi jannatil firdaus. Semoga Allah kumpulkan kita semua dalam jannatil firdaus. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.